Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan taufik kepada kita dengan diberikannya kita kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari satu amalan saleh kepada amalan saleh yang berikutnya. Ditambah lagi, amalan itu kita kerjakan di hari-hari yang amat mulia di dalam satu tahun. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhihil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai dibandingkan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apapun bentuknya itu, sekecil apapun dari kebaikan, perbuatan ihsan dari amal saleh yang kita kerjakan, mencakup semua macam bentuknya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan senyum sekalipun. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Rasulullah mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar engkau berjumpa, bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Ini bagian dari kebaikan dan amal saleh. Sebagaimana jangan diremehkan nilai dari sedekah meskipun separuh dari biji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamar. Selamatkan diri kalian dari neraka meskipun dengan sedekah infak separuh dari biji kurma atau yang senilai dengannya. Lalu bagaimana jika amalan-amalan yang mungkin sebagiannya dianggap kecil, tetapi ia ditunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada amal-amal apapun yang lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Para sahabat yang memang luar biasa semangat mereka dengan kebaikan, termasuk amalan yang tertinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah, sebuah amalan yang selalu mereka damba-dambakan dan menjadi kemuliaan bagi mereka, menjadi cita-cita terbesar, mati sebagai syahid. Mereka faham ketika Rasulullah menyatakan bahwa dzarwatu sanamil Islam al jihadu fi sabilillah. puncak tertinggi amalan dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Maka dengan serta merta ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan tadi dari amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang langsung muncul dalam benak fikiran mereka adalah jihad fi sabilillah. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad fi sabilillah bisa menyamai nilai keutamaan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang dia keluar ke medan perang membawa jiwanya, dirinya dan hartanya, tidak ada yang pulang kembali. Itu baru nyamai dari amalan-amalan sunnah sekalipun yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau masih pulang kembali membawa harta ghanimah lagi, itu tidak menyamai kadar fadilahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nashkuru rabbana, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kesempatan yang mulia ini kepada kita, dan jangan disia-siakan karena waktunya hanya sebentar. Hanya sebentar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat beliau dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih berada dalam Kitabus Shalah, Babul Mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Kita akan masuk hadis yang ke-50 dan merupakan hadis ke-7 dalam bab Al-Mawaqit. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah diiqamat salat, jika telah dikumandang iqamat untuk salat, lalu makan malam datang, maka mulailah lebih dahulu untuk melakukan makan malam. Dan dari Ibnu Umar diriwayatkan hadis yang semisal. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, makna global dari hadis ini, Aisyah sudah berlalu biografi beliau, demikian pula Abdullah bin Umar juga telah kita jelaskan biografi beliau radhiyallahu anhuma. Penjelasan global dari hadis ini bahwa tatkala tujuan dari salat yang kita tunaikan adalah suatu hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara hubungan itu tidak akan sempurna proses penunaiannya kecuali dengan kita menghadirkan hati. Hati benar-benar fokus, khusyuk, dan kosong dari berbagai macam kesibukan-kesibukan yang akan mempengaruhi tingkat kekhusyuan dan konsentrasi kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan segala hal yang bisa dengannya terwujud nilai kekhusyuan dan konsentrasi. Maka di dalam hadis ini dijelaskanlah di antara hal itu. Untuk upaya mewujudkan adanya konsentrasi dan kekhusyuan di dalam salat. Di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menyantap makan terlebih dahulu. Di sini disebutkan dengan al-asya, makan malam. Namun ini bukan batasan tetapi contoh. Artinya, pada waktu kapan saja makanan sudah terhidang, mau maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah menyantap makanan tersebut, baru kemudian menunaikan ibadah sholat. Meskipun sholatnya sudah kedengaran qomat, waduh sudah qomat, makan dulu. Agar dia bisa mendatangi sholat dengan sepenuh hati tanpa lagi disibukkan hatinya dengan yang lain. Demikian pula Abdullah bin Umar menceritakan semisal hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dalam riwayat beliau dari Abdullah bin Umar ada tambahan, jangan kalian tergesa-gesa dalam makan tersebut. Udah subur-buru. Ini sudah qomat ini, ayo cepat. Akhirnya, mestinya sudah santai, pakai sendok atau mungkin tangan. Kadang dia punya kebiasaan makan dengan 3 jari, ini langsung soal gini. Nah, andai terjadi, namun insya Allah tidak. Artinya, la ya'jilu fi aklihi, jangan buru-buru makan. Wala yaqumu minhu hatta yafrugha min, dan enggak usah bangkit berdiri hingga selesai. Yang penting dapat dulu setengah piring lah. Nah, akhirnya begitu berangkat salat yang terbayang setengah piring berikutnya. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah pentingnya menghadirkan hati di dalam sholat, kekhusyuan yang sempurna, demikian pula mengosongkannya dan berusaha semaksimal yang kita mampu agar dia kosong, terbebaskan dari berbagai macam kesibukan-kesibukan hati. Yang kedua, mengakhirkan sholat apabila makanan telah terhidang, agar dia makan meskipun terluputkan dari sholat jamaah. Meskipun akhirnya ketinggalan sholat jamaahnya. Namun disebutkan di catatan kaki. Lakin la yajuzu an yattakhidha dhalika adatan yuqaddimuhu inda shalah fatafutuhu al-jamaah. Namun tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan sampai pesan, nanti tolong ya kalau sudah dekat-dekat qomat, bawain makanannya ke sini. Ya anak khawatir berlangsung 30 tahun tidak pernah ke masjid dengan alasan, kok tidak pernah kelihatan? Iya, bukankah Rasulullah menyatakan bahwa jika telah terhidang makanan, meskipun qomat sudah dikumandang, ya jangan sholat dulu, ya nikmati dulu makanan. Bahkan tidak usah buru-buru makannya. Jangan buru-buru, jangan kemudian ditinggalkan sebelum selesai hajatnya. Ya anak kan biasa makan itu setengah jam. Ya sholat cuma 10 menit. Akhirnya 20 tahun tidak pernah jamaah ke masjid. Padahal tetangga masjid. Pelajaran penting yang berikutnya. Menunjukkan tentang betapa mudahnya syariat Islam. Ini kemudahan syariat Islam. Yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadzal dina yusrun," agama ini mudah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Bu'istu bil hanifiyyati samha." Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang lurus, yang suci, yang tauhid dan as-samha, penuh dengan kemudahan dan toleransi. Ini agama Islam. Namun dijelaskan para ulama bahwa seseorang yang dia dianjurkan untuk menyantap makanan lebih dahulu apabila makanan itu sudah terhidang adalah bagi orang-orang yang memang dia punya raghbah, punya keinginan, sudah na'am sangat ingin untuk makan. Sudah lapar, ditunggu-tunggu. Namun sedang masak, aromanya sudah semakin menambah lapar. Baru matang, komat. Nah, yang seperti ini, barakallahu fikum, yang dianjurkan untuk mengutamakan dan mendahulukan makan dibandingkan sholat jamaah tadi. Jangan kemudian menyatakan, dasar ente tidak punya takwa. Yang difikir cuma dunia. Seberapa sih dunia itu dibandingkan akhirat? Ini sholat jamaah. Yang kalau ente pergi ke sana ke masjid, pahalanya setiap langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Belum lagi kalau ente di rumah sholatnya cuma satu derajatnya, yang di masjid 27 derajat. Semua dalil disampaikan, masya Allah. Lafat-lafat bahasa Arabnya. Ya bukan begitu ya akhi. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini petunjuk Rasulullah. Namun memang sebagaimana disebutkan tadi, jangan kemudian dijadikan sebagai kebiasaan. Baik, selanjutnya hadis yang berikutnya yang ke-51. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Diriwayatkan Muslim, meskipun hadis ini atau semua hadis sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, kenapa sering tidak kita sebutkan bahwa diriwayatkan fulan fulan fulan, karena memang ini hadis kumpulan Bukhari Muslim. Atau Bukhari saja, atau Muslim saja, atau muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim secara bersendiri, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat dengan terhidangnya makanan. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan al-akhbathan, buang air besar dan buang air kecil. Pelajaran penting, afwan, penjelasan global dari hadis ini adalah, semisal yang beliau sebutkan tadi, bahwa tujuan dari salat, atau salat ini merupakan hubungan, dan hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika dia dalam keadaan sujud. Menundukkan posisi yang paling rendah. Dia di hadapan Rabbnya. Dan tentu hubungan ini tidak akan sempurna kecuali dengan kehadiran hati. Fokusnya hati dan ia terbebaskan dari berbagai macam kesibukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menunaikan salat dalam kondisi yang bisa menghalangi terwujudnya dan tercapainya kekhusyuan hati tersebut. Maka di dalam hadis ini Aisyah mengabarkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan salat, tidak ada salat. Kalau kalimat tidak ada salat, maka kemungkinan yang ada adalah dua kemungkinan. Yang pertama, salat itu tidak sah. Yang kedua, kemungkinannya adalah sholatnya tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, La salata liman lam yatawadda. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Secara pemahaman, maka tidak ada salat di sini yang dimaksudkan dengannya apa kira-kira? Makna pertama ataukah makna kedua? Salatnya tidak sah ataukah salatnya tidak ada pahalanya? Yang mana? Yang pertama, betul. La salata liman lam yatawadda. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya, tidak sah salatnya. Kalau sudah tidak sah, lebih-lebih enggak ada pahalanya. Kalau salat malah dosa. Dalam hadis ini, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat dengan terhidangnya makanan. Kita katakan bahwa salatnya tetap sah. Tetapi yang dinafikan, ditiadakan adalah makna yang kedua, tidak ada pahalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan salat dengan terhidangnya makanan, yang kata Syekh menyatakan, yuridu akluhu, yang dia ingin makan. Makanya, pemahamannya bahwa kalau dia tidak sedang ingin makan, biaya makan, tidak terlalu anu. Masih kenyang kok. Mau makan lagi malah akhirnya gak bisa nafas. Gara-gara kekenyangan. Atau dalam kondisi dia sedang menahan keinginan untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, larangan untuk melaksanakan sholat di saat makanan terhidang bagi orang yang punya keinginan untuk makan. Demikian pula dilarang sholat bagi orang yang sedang menahan diri dari keinginan untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil. Ataupun di saat sedang sholat, naam, dia sudah kebelet, kencing ataupun buang air besar. Jangan nunggu selesai sholat sampai keringat dingin. Menahannya. Naam. Jangan kemudian difahami secara letterlek hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujanna ahadukum minal masjid, dalam hadis, dalam lafaz yang lain disebutkan, minas shalah hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian keluar dari masjid, maksudnya keluar dari sholat, sampai dia mendengar suara atau merasa buang angin. Lah jangan tunggu bunyi dulu di tengah-tengah saf. Gimana kalau bunyinya nyaring dan panjang? Meliuk-liuk lagi suaranya. Kan kasihan yang lain yang di sebelahnya, terfitnah dengan suaranya dan mohon maaf ini kalau bahasanya agak kasar. Jadi ini yang barakallahu fikum, hadis ini sudah menjadi alasan keluarlah dari sholat. Jangan tunggu bunyi, apalagi jangan tunggu yang belakangnya. Yang lebih besar daripada itu. Ini bahaya. Fabarakallahu fikum. Karena hal itu sudah menghalangi hadirnya hati, khusyuknya hati di dalam sholat. Mohon maaf kalau bahasanya agak kacau, agak vulgar mungkin. Mohon maaf. Pelajaran penting yang kedua, bahwa salat hendaknya diakhirkan, ditunda ketika terhadirnya makanan atau bagi orang yang sedang mencegah atau menahan dirinya dari buang air besar atau buang air kecil, meskipun awal waktu terlewat. Di sini dengan bahasa awal waktu, mungkin luput satu rakaat, tidak ada masalah. Mungkin orang juga kadang makanan yang sedang dia harapkan bukan harus maknanya nasi goreng kambing penuh satu piring. Tapi dia jenis orang yang suka makan roti satu dua potong. Naam brownies sudah cukup bagi dia. Tapi hendaknya juga ketika akan menuju sholat ya mungkin sikat gigi dulu, siwak atau kumur-kumur. Jangan sampai ternyata ketika pergi sholat sudah buru-buru. Di sela-sela gigi masih ada brownies rasa manis. Nah, ini membatalkan sholat, itu makan namanya dalam sholat, tidak boleh. Membatalkan sholat, sudah dinikmati manisnya. Nah, apalagi brownies atau mungkin sisa-sisa ayam goreng masuk di sela-sela gigi, tidak boleh dinikmati di saat sholat. Imma dibuang ya, diambil kemudian masukkan ke kantong, jangan disentil, ya, masukkan ke dalam kantong. Nah, atau bahkan pun seandainya sebagaimana keterangan yang di awal tadi, jamaah akhirnya sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah dan bukan celaan terhadap agama seseorang yang kemudian dia dikatakan sebagai penghamba dunia dibandingkan mementingkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran penting yang berikutnya. Bahwasanya, jika makanan belum terhidang, artinya mungkin dia pesan lewat aplikasi Gojek. Misal ini. Ditunggu-tunggu, belum datang, sudah komat. Ya sudah, biarkan mungkin dititipkan ke saudara atau anak. Nah, nanti kalau ada abang Gojek, ya nanti dibayar. Habis sholat dulu. Ini tidak masuk dalam keumuman tadi. Atau dalam larangan tadi. Atau bagi orang yang dia sudah merasa ada sesuatu dari keinginan untuk BAK atau BAB. Namun tidak sampai kepada tingkat harus menahan. Kan kadang beda ya, antara ada sedikit keinginan. Maka yang demikian boleh untuk tetap menunaikan sholat. Artinya tidak sampai memberatkan dia sampai harus mukanya merah, keringat dingin sudah keluar. Ya. Nah, yang demikian tidak boleh untuk berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama. Pelajaran penting yang berikutnya, yang keempat. Perhatian Islam dengan kekhusyukan di dalam sholat. Dan upaya menghilangkan berbagai macam kesibukan yang bisa mengganggunya. Hadis yang berikutnya, yang ke-52. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala shahida 'indi rijalun. مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersaksi di sisiku orang-orang yang diridhai dan orang yang paling aku ridhai adalah Umar ibn al-Khattab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menunaikan salat setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah asar hingga matahari terbenam. Hingga matahari terbenam. Perawi dalam hadis ini Abdullah bin Abbas, sudah kita jelaskan dalam kajian-kajian yang terdahulu. Demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makna global dari hadis ini, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan tentang jamaah atau sekelompok orang yang terpercaya untuk diterima persaksian mereka. Orang-orang yang fiqah, yang jujur, terpercaya. Di antara mereka adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bersaksi kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sampai tingkat persaksian. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menunaikan salat nafilah, salat sunnah setelah salat fajar sampai matahari terbit. Demikian pula melarang untuk melaksanakan sholat nafilah setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Kenapa demikian terkhusus pada dua waktu ini? Karena orang-orang kafir mereka sujud ketika matahari pas terbitnya dan di saat terbenamnya. Maka kaum muslimin dilarang menunaikan sholat nafilah, sholat sunnah di dua waktu tersebut sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari sikap tasyabbuh, meniru orang-orang kafir. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Satu, haram menunaikan salat nafilah Salat sunnah. Setelah salat fajar sampai terbenam matahari. Dan setelah salat asar hingga matahari. Tadi sampai matahari terbit. Dan setelah salat asar hingga matahari terbenam. Kecuali. Di sini ada pengecualiannya. Illa an yakuna laha sababun. Kecuali jika salat sunnah yang ditunaikan itu adalah salat yang memiliki sebab. Yang disebutkan as-salawat zawatil asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Naam. Seperti apa misalnya? Katahiyatil masjid. Seperti salat tahiyatul masjid. Kapan dilaksanakan sholat tahiyatul masjid? Di saat kita masuk masjid, kapan saja waktunya? Maka kalau kita pergi menuju masjid, mau sholat maghrib, masih sisa waktu, naam beberapa waktu, dan sering kita manfaatkan sebelum azan maghrib, baca Quran lebih dulu, padahal ini sudah asar, belum matahari belum terbenam, boleh bagi dia menunaikan sholat tahiyatul masjid, karena dia keluar dari keumuman larangan tadi. Kemudian yang kedua, penekanan berita atau benarnya sebuah berita dengan banyaknya orang yang menukilkan, dengan banyaknya orang yang menukilkan, yang menyampaikannya. Demikian pula berita itu akan semakin kuat jika yang bersaksi adalah orang-orang yang memang jujur dan dipercaya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini ketika akan menyampaikan tentang larangan tadi, beliau menggunakan ibarah bahwa telah bersaksi kepadaku rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhai. Orang-orang yang memang jujur, yang dipercaya. Yang sudah ma'ruf tentang amanah mereka. Dan tentunya lebih-lebih lagi yang bersaksi adalah para sahabat. Yang memang ridha Allah sudah diumumkan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana pembahasan di kalangan para ulama ahli hadis, bahwa kalau ada satu nama sahabat yang tidak disebut namanya, ini berbeda hukumnya dengan nama tabi'in, tabi'ut tabi'in atau yang setelahnya. Itu akan mempengaruhi keabsahan sebuah hadis. Kenapa tidak berpengaruh ketika nama sahabat tidak disebutkan? Kata para ulama, li'anna sahabata kulluhum udul. Karena sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil, yang memang jujur dan dipercaya dan diterima persaksian mereka. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, larangan dari bertasyabbuh kepada orang kafir dan menutup segala pintu dan celah serta jalan yang bisa mengantarkan kita kepada sikap tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Insyaallah kita lanjut satu hadis lagi. Hadis yang ke-53. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da as-subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari tenggelam. Berkata penulis bahwa dalam bab ini, seputar hadis ini juga, selain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Ali bin Abi Talib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah ibn al-Aqwa', Zaid bin Thabit, Mu'ad ibn Jabal, Ka'ab bin Murrah, Abu Umamah al-Bahili, Amr bin Abasah, As-Sulami, Aisyah, Was-Sunabihi. Disebutkan As-Sunabihi, ini tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Sa'id Al-Khudri, ini beliau lebih dikenal di tengah-tengah kita dengan kunyah beliau, Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau adalah Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Berarti beliau dari kabilah Ansar, dari suku Khazraj. Dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Ini beliau dari Khazraj, kabilah Khazraj Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut serta perang bersama Rasulullah sebanyak 12 kali peperangan. Masya Allah. Awal mula perang yang beliau ikut andil padanya adalah perang Khandaq. Di mana waktu itu sebenarnya beliau masih kecil. Beliau menghafal dari Nabi SAW ilmu yang banyak. Maka beliau termasuk dari ulama sahabat di kalangan Ansar dan tokoh utama mereka. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqi di Al-Madinah. Penjelasan global dari hadis ini bahwa Abu Sa'id mengabarkan Nabi melarang dari melaksanakan sunnah pada salat sunnah pada dua waktu dari apa yang disebutkan tadi. Satu, setelah salat fajar sampai matahari meninggi dari ufuk timur seukuran satu tombak. Ini seukuran satu tombak. Nah, kapan meningginya? Dimulai dengan seukuran satu tombak. Kata para ulama, seberapa sih kemungkinan seukuran satu tombak? Masanya adalah kurang lebih seperempat jam. Sekitar 15 menit. Itu sudah seukuran dengan satu tombak. Yang kedua, larangan dari melaksanakan sholat sunnah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini dalam upaya untuk menghindarkan diri dari bentuk tasyabbuh kepada para penyembah matahari yang mereka sujud kepadanya di saat matahari tepat terbenamnya dan di saat matahari tepat terbitnya. Ini sebagai upaya untuk membentengi tauhidnya kaum muslimin. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, haramnya salat nafilah setelah asar, setelah fajar hingga matahari meninggi seukuran satu tombak dan setelah asar hingga terbenamnya matahari, kecuali salat yang memiliki sebab. Salat yang memiliki sebab. Yang kedua, larangan dari bertasyabbuh kepada orang kafir dan menutup segala celah yang bisa mengantarkan untuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada keluarga, kerabat, teman-teman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ini ikhlas karenanya. Dan Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Lebih-lebih lagi amalan ini terlaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang sesungguhnya Rasulullah menyatakan bahwa seseorang yang menunaikan salat, pergi ke masjid, sudah berwudu, tidak ada keinginan kecuali untuk salat, maka semua kegiatannya, baik itu pun dia di saat dia berjalan ke masjid, sedang di masjid, sampai ia pulang ke rumahnya, itu terhitung dia sedang menunaikan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.